Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Raja Bandung di 1476 AM, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sudah lama kita tidak siaran langsung di hari Senin ini. Sekarang ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah secara langsung sekalipun melalui udara. Pembahasan kita sudah sampai pada rukun iman yang kelima, yaitu hari akhir. Dan poin terakhir yang kita bahas adalah mempelajari tentang tanda-tanda kiamat. Sebab salah satu di antara kandungan dari beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yang sudah kita bahas, pertama tanda kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Dan yang kedua sekarang tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan masih berlangsung terjadi. Tiga poin terakhir yang sudah kita bahas adalah adanya kezalimannya penguasa yang zalim, kemudian menyebarnya perzinahan dan juga menyebarnya riba. Tiga poin terakhir itu yang kita bahas. Kita teruskan. Di antara tanda kiamat yang sudah terjadi dan sekarang masih terjadi bahkan tambah merajalela. Pelaku dari hal ini sekarang diagung-agungkan, dijadikan idola. Apakah itu? Yaitu zuhurul ma'azif wa istihlaluha. Munculnya ma'azif dan penghalalan orang terhadap ma'azif. Apa itu ma'azif? Ma'azif itu alatul malahi, alat-alat musik, alat-alat nyanyian, beserta nyanyiannya tentu saja. Ini muncul setelah di masa Nabi dan para sahabat serta generasi terbaik di awal-awal sejarah kehidupan kaum muslimin ini seluruhnya diberantas dan diharamkan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang hal itu. Di antara nas Al-Quran, surah Luqman menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Maksud lahwal hadis yang ditafsirkan oleh para sahabat dan para ulama ahli tafsir adalah al-ghina wal ma'azif, nyanyian dan alat-alat musik. Nah, kata Allah, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis, musik dan nyanyian, liyudilla an sabilillah, untuk melalaikan orang dari jalan Allah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Di akhir ayat ini Allah menyatakan, falahum adabun muhin, bagi orang seperti itu akan diberikan azab yang sangat menghinakan. Ini menunjukkan keharamannya. Dan itu sudah musnah, sudah hilang di zaman awal-awal dari sejarah kehidupan kaum muslimin. Hilang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sebab seluruhnya sepakat dalam hal pengharamannya karena nas Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Tapi nanti di akhir zaman akan muncul lagi, dan itu semakin merajalela, lalu sampai kepada penghalalan terhadap hal itu. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala sayakunu fi akhir zaman khasfun wa qadfun wa maskhun. Akan muncul di akhir zaman nanti khasaf. Khasaf itu diamblaskannya orang ke dalam muka bumi. Qadfun, dilemparinya mereka dengan batu. Wa maskhun, dan dimasukh itu dirubah bentuk fisik orang. Menjadi bentuk binatang, menjadi kerak-kerak dan babi-babi. Nanti di akhir zaman itu akan muncul lagi itu. Dahulu itu pernah terjadi, orang diamblaskan ke muka bumi karena kedurhakaan. Orang dilempari dengan batu kerikil yang sangat deras sampai orang-orang bergelimpangan mati. Dan dirubahnya fisik manusia dari fisik manusia kepada bentuk monyet dan babi. Dulu di zaman umat-umat terdahulu, di zaman Nabi SAW tidak ada. Tapi nanti di akhir zaman akan terjadi lagi hukuman dari Allah seperti itu. Qila wa mata dzalika ya Rasulullah, ditanyakan oleh sahabat, kapankah terjadinya hal itu ya Rasulullah? Qala, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, idza dhaharatil ma'azif wal qainat, apabila sudah muncul alat-alat musik dan nyanyian-nyanyian para biduan dan biduanita. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Saghir. Tanda seperti ini telah terjadi di beberapa abad yang lalu, munculnya musik dan nyanyian serta penghalalan orang terhadap hal itu. Tapi sekarang lebih merajalela lagi. Bahkan dijadikan sebagai profesi yang menggiurkan. Para pelakunya dijadikan sebagai idola. Dan itulah yang dimaksud dengan al-qainat, yaitu para biduan dan biduanita. Dan yang lebih dahsyat lagi daripada itu adalah dianggap halalnya perbuatan tersebut. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengancam orang yang seperti itu dengan tiga jenis ancaman seperti yang tadi dijelaskan. Dan ini akan terjadi di akhir zaman sebagai tanda sudah dekatnya kiamat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, berkata Hisham bin Ammar, haddatsana Shadaqah bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Khalid. Terus sanadnya ini sampai kepada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Abu Malik Al-Asy'ari mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamar wal ma'azif. Wa la yanzilanna aqwamun ila jambi 'alamin yaruhu 'alaihim bisarihatin lahum." Ya'tihim yakni al-faqir lihajatin fayaqulu irji'u ilayna ghadan fayubayyituhumullah wa yada'ul 'alam wa yamsakhu akharina qirdatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul di kalangan umatku beberapa kaum yang menghalalkan perzinahan, al-hirra itu pergaulan bebas, perzinahan. Akan datang, akan muncul di kalangan umatku, kalangan umat Islam, orang-orang yang menghalalkan perzinahan, menghalalkan harir. Harir itu ini, apa pakaian dari jenis kain terbagus itu apa? Sutra, menghalalkan sutra. Menghalalkan khamar. Dan menghalalkan musik-musik. Dan akan singgah beberapa kaum di lereng-lereng gunung. Sambil apa? Sambil membawa binatang ternak yang diasuhnya. Diasuhnya, diangon bahasa Sunda. Di apa? Digembalakan. Lalu datanglah orang-orang fakir kepada mereka meminta keperluan, minta bantuan. Berkatalah mereka, kembalilah kamu besok kepada kami. Lalu Allah menidurkan mereka pada malam harinya, lalu merubah bentuk fisik mereka menjadi kerak-kerak dan babi-babi sampai hari kiamat. Hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ashribah, bab ma jaa fi man yastahillul khamr wa yusammihi bighairi ismih. Bab yang menjelaskan tentang orang yang menghalalkan khamr dan menamai khamr dengan sebutan-sebutan lainnya untuk menyamarkan keharaman khamr menjadi sesuatu yang dianggap halal. Jadi merajalelanya alat-alat musik dan nyanyian serta penghalalan orang terhadap hal itu, ini merupakan fenomena akhir zaman dan telah terjadi sejak beberapa abad yang lalu dan sekarang tambah merajalela, menjadi panutan, menjadi idola. Bahkan banyak orang memiliki cita-cita untuk menjadi penyanyi, pemusik, dan menjadikan itu sebagai profesi yang menjadi ladang dipanennya uang yang sangat berlimpah. Oleh karena itu, para penyanyi itu rata-rata kaya raya karena bayarannya yang mahal. Sekali manggung puluhan juta, ada yang ratusan juta, ada yang sampai miliaran. Sekali rekaman, orang berbondong-bondong ngantri membeli kasetnya, CD-nya, dan itu memberi keuntungan kepada produsen ataupun kepada penyanyinya. Bayangkan kalau umpamanya terjual sampai 1 juta kopi, satu juta kaset atau CD atau alat-alat yang lainnya yang memuat lagu-lagu dan musik, dan si penyanyi dapat royalti umpamanya hanya 1.000 rupiah saja dari satunya gitu, hanya 1.000 rupiah, terjual 1 juta. Berapa keuntungan royalti yang dia terima? 1 miliar rupiah. Ya, itu kalau 1.000. Dan ini bisa lebih. Maka kaya raya lah mereka. Dan ini menjadi fenomena akhir zaman yang sudah terjadi. Ya, inilah tanda akhir zaman yang pertama yang kita bahas pada hari ini, yaitu merajalnya musik-musik dan nyanyian. Kedua, yang juga kita bahas pada hari ini. Kedua pada hari ini, bukan kedua secara keseluruhan. Kalau keseluruhan sudah entah berapa poin tuh. Kathratu surbil khamar wa istihlaluha. Merajalelanya mabuk. Meminum, mengkonsumsi minuman-minuman keras dan menghalalkannya. Akan muncul dan telah muncul ya, di kalangan umat ini. Orang yang meminum khamar dan menamai khamar dengan nama-nama lain. Dan yang lebih hebat lagi orang menganggap halal terhadap hal itu. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Sebagaimana diungkapkan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Berkata Anas, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasalam yaqulu min asyratis sa'ah wa dzakara minha yusrabul khamr. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah, beliau menyebut beberapa, salah satu di antara tanda kiamat yang beliau sebut adalah yusrabul khamr, diminumnya khamr. Apa itu khamr? Khamr itu kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang muskir itu khamr. Setiap yang memabukan itu khamr. Apapun bentuknya, baik bentuknya cair seperti minuman-minuman keras yang bisa memabukkan, ataupun berbentuk bubuk dihisap umpamanya seperti heroin, seperti ya pokoknya narkoba lah, ataupun berbentuk padat yang diminum dengan air seperti pil-pil. Kan ada kan narkoba, jenis narkoba yang berbentuk pil, kemudian ketika dikonsumsi membuat orang yang mengkonsumsinya teler. Ataupun berbentuk gas seperti ganja atau yang sejenisnya yang dihisap. Orang yang menghisapnya teler juga. Itu masuk ke dalam kategori khamr. Karena membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang membuat mabuk maka itu khamr, dan setiap yang membuat mabuk itu haram. Dan yang dimaksud dengan mabuk di sini dhihabul aqal, hilangnya akal. Hilangnya fungsi akal, kontrol akal terhadap tindakan dan ucapannya. Tindakannya jadi kayak orang gila, ngomongnya juga ngaco. Kayak orang gila, ketika berjalan sempoyongan dia. Ya masuk ke WC umum terus tidur di sana. Ketika dibangunkan, ngapain kamu ikut urusan saya, ini kan kamar saya, padahal itu WC. Pokoknya kayak orang gila, itu yang dimaksud dengan mabuk. Bukan mabuk kendaraan, bukan mabuk umpamanya naik bis ekonomi yang banyak pedagang asongnya, yang banyak orang yang merokoknya, yang berdesak-desakan, lalu bau knalpot, bau bensin, bau segala macam, lalu mabuk. Ah, haram lu. Bukan begitu, itu mah bukan mabuk hilang akal. Bukan mabuk karena umpamanya hal-hal seperti itu. Bukan karena masuk angin kemudian muntah-muntah mabuk. Bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud mabuk di sini adalah hilang akal. Hilangnya kontrol akal kepada tindakan dan ucapannya. Maka itu diharamkan mengkonsumsinya apapun bentuk yang dikonsumsi itu. Baik berupa cair seperti minuman-minuman keras, berupa gas seperti ganja dan yang sejenisnya, berupa bubuk yang dihisap seperti heroin dan sejenisnya, berupa umpamanya pil atau kapsul atau apapun yang kemudian diminum. Hatta apabila ada makanan ya yang dicampur itu, lalu makan itu kue yang lezat kemudian dimakan, ditelan kemudian membuat mabuk, maka itu khamr. Kalau ada, Maka itu semuanya termasuk di antara hal yang diharamkan secara qat'i dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan itu termasuk perkara yang disebut oleh Al-Quran dengan sebutan najis, termasuk amalan setan. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, khamr itu tadi segala yang memabukkan, ya. Kemudian juga judi, kemudian juga mengundi nasib, itu semua najis, rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibuh, maka jauhi oleh kalian semuanya. Haram untuk dikonsumsi. Tapi nanti di akhir zaman banyak lagi umat Islam yang mengkonsumsi itu. Dan lebih dahsyatnya lagi menganggap halal terhadap hal itu. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, juga Imam Ibnu Majah, diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tastahilanna ta'ifatu min ummati al-khamr bi ismin yusammunaha iyyaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti umatku ini akan menghalalkan, ada sebagian, tidak seluruhnya, ada sebagian dari umatku, disebutkan la tastahilanna ta'ifatum min ummati, ada sekelompok dari umatku yang akan menganggap halal. Dan ini dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penekanan dua kali. Pertama adanya huruf lam taukid, la tastahilanna. Tadinya tastahillu, masuk aja huruf lam jadi la tastahillu. Lah di sana lam taukid yang menyatakan pasti. Kedua adanya huruf nun taukid tsaqilah di akhirnya. Sehingga menjadi la tastahillanna ta'ifatu min ummati, sekelompok dari umatku pasti akan menganggap halal terhadap apa? Al-khamr. Lalu bi ismin yusammunaha iyyahu, khamr itu diberi nama dengan nama-nama yang lain. Apapun namanya tidak merubah hakikat. Mau dinamai sirup, mau dinamai jus, mau dinamai apapun, tapi efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi itu menjadi mabuk. Mabuknya hilang akal, bukan mules, bukan mual-mual terus muntah-muntah, tapi hilang akal, maka itulah khamar. Apapun namanya, sekalipun diberi nama dengan nama yang mengesankan itu halal, seperti disebut jus, seperti disebut umpamanya sirup, seperti disebut minuman berenergi atau macam-macam atau apapun, tapi kalau mengkonsumsinya menyebabkan orangnya menjadi mabuk, maka itu khamr. Maka haram, tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, di akhir zaman menjelang hari kiamat ini dan dianggap sebagai salah satu di antara tanda kecil dari hari kiamat adalah orang-orang meminumnya dan menganggapnya itu sebagai sesuatu yang halal. Apakah fenomena seperti ini sekarang sudah terjadi? Ya, sudah terjadi. Orang-orang menjadi terbiasa dengan mabuk. Menjadi terbiasa dengan mengkonsumsi narkoba, obat-obat yang terlarang. Ada aturan yang mengharamkannya dan melarangnya, tetapi konsumen dari khamar tersebut semakin bertambah. Oleh karena itulah, maka fenomena akhir zaman seperti ini yang telah terjadi di zaman kita menunjukkan sudah dekatnya kita kepada hari kiamat. Karena Nabi SAW memasukkan hal itu sebagai tanda-tanda kiamat. Beliau menyatakan, min asyratis sa'ah yusrabul khamr. Di antara tanda-tanda kiamat adalah dikonsumsinya khamr. Ya, diminumnya khamr. Inilah yang kedua yang kita bahas pada hari ini. Berkata Ibnu al-Arabi ketika menjelaskan dihalalkannya khamar. Apa yang dimaksud dihalalkannya khamar? Ada dua makna, dua penafsiran kata Ibnu al-Arabi. Ini Ibnu al-Arabinya dengan memakai alif lam ya. Abu Bakar Ibnu al-Arabi, seorang ulama ahlus sunnah. Bukan Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ada dua orang, dua sosok yang berbeda dengan keyakinan yang bertolak belakang. Kalau Ibnu al-Arabi dengan alif lam maksudnya adalah Imam Abu Bakar Ibnu al-Arabi, seorang ulama ahli tafsir di kalangan ulama ahli sunnah. Kedua Ibnu Arabi, nah ini mazindiq. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh min al-Dhalal ya, memfonis Ibnu Arabi ini dengan fonis kafir karena sudah terlalu sesat, jauh menyimpang dari akidah Islam. Ini yang kita bahas adalah berkata Ibnu al-Arabi ketika menerangkan hadis yang melarang orang yang menghalalkan khamr. Pertama, i'tiqad hilli syurbiha. Pertama, menghalalkan khamr itu artinya meyakini halalnya meminum dan mengkonsumsi khamr. Yang kedua, ayyakun al-muradu bidzalik al-istirsal fi syurbiha kal istirsal fil halal. Yang kedua adalah maksudnya meminum khamr secara terbuka seperti meminum sebuah minuman yang dianggap halal. Orang enggak malu-malu lagi, enggak risih lagi mabuk minum di hadapan orang banyak. Dan perbuatan ini sudah terjadi di beberapa puluh tahun yang lalu, tapi sampai sekarang lebih merajalela lagi. Dan yang lebih dahsyat, wa'adhamu min dalik bay'uha idhara wa bay'uha jihara wa syurbiha alaniya fi ba'dil buldan al-islamiyah. Yang lebih dahsyat lagi daripada itu adalah menjual secara terbuka, secara terang-terangan. Meminumnya juga secara terang-terangan di beberapa negara yang mayoritas muslim. Dan yang lebih parah itu adalah penjualnya adalah pejabat negara. Kalau yang menjualnya pejabat, polisi yang soleh, yang memiliki keberanian untuk memberantasnya, berani gak untuk memporak-porandakan penjual miras tadi? Kalau berani dipecat itu. Karena pejabat. Dan ini sudah banyak terjadi. Ini lebih dahsyat lagi daripada meminumnya. Karena apa? Kalau meminum untuk diri sendiri. Tapi kalau menjual untuk banyak orang. Haramlah keuntungan yang diperoleh dari menjual minum-minuman keras. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan sesuatu, haram pula keuntungan dari sesuatu itu. Keuntungan dari penjualan sesuatu tersebut. Haram, tidak boleh juga. Ya, inilah yang kedua. Ketiga, yang terakhir. Poin ketiga yang juga termasuk fenomena akhir zaman atau diantara tanda-tanda kiamat, ini juga sudah terjadi, yaitu zukhruful masajid wa tabaha biha. Dihiasinya masjid dan berbangga-bangganya orang dengan bangunan masjid, dengan perhiasan, dengan kemegahan masjid, tanpa memakmurkan isinya. Masjid umpamanya diukir. Masjid umpamanya dihias. Ukiran dan hiasannya memakan biaya yang lebih mahal daripada bangunan masjidnya itu sendiri. Ini termasuk diantara tanda kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad diterima dari Anas radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang berbangga-bangga dengan hiasan masjid. Hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami. Dalam riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, masih dari Anas radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, min asyratis sah ayyatabahan nasu fil masajid. Di antara tanda-tanda kiamat adalah orang-orang berbangga-bangga dengan masjid. Apa yang dimaksud berbangga-bangga dengan masjid? Bukankah kita memang harus bangga gitu? Karena masjid itu simbol kebaikan, tempat ibadah. Kenapa tidak boleh bangga dengan masjid? Bangga dengan harta, ya tercela. Tapi kenapa tidak boleh berbangga dengan masjid? Apa maknanya? Berkata Imam Al-Bukhari. Qala Anas. Berkata Anas. Anas itu kita tadi tahu yang meriwayatkan hadis ini. Dan perawi sebuah hadis lebih faham tentang makna dari hadis yang diriwayatkan. Kata Anas, yatabahawna biha thumma la yu'ammirunaha illa qalila. Fattabaha biha al-inayah bizukhrufatiha. Qala Ibn Abbas, latuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wa nasara. Kata Anas yang dimaksud berbangga-bangga itu bangga terhadap bangunan dan keindahan bentuk masjid, tapi tidak memakmurkan isinya. Masjid megah sudah dikunci. Orang mau sholat, orang mau baca Quran, orang mau ngaji, gak boleh. Ditutup itu. Tapi bangganya dengan bentuk fisiknya. Dibuka pas umpamanya 5 menit sebelum azan. Terus sholat. Yang sholatnya ya muadzinnya. Yang qomatnya juga dia, yang jadi imam dia sekaligus jadi makmum sendiri. Beres sholat kemudian dikunci lagi. Orang yang lewat mau ikut sholat tidak bisa. Kecuali di terasnya. Mau ikut ke WC, WC-nya juga digambok. Aduh. Lalu apa fungsi masjid itu? Dia hanya berbangga dengan bentuknya yang nyeni. Biaya yang dikeluarkan yang mahal. At-tabahi, yaitu berbangga-bangga itu artinya hanya al-inayah bizukhrufatiha, hanya memperhatikan aspek seni dari masjid itu. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, dihiasilah masjid sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat-tempat peribadatan mereka. Ini dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an dengan tegas di zaman kekuasaannya melarang masjid-masjid dihiasi. Pertama adanya hadis itu. Yang kedua disebutkan li'anna dzalika yusghilun nasa an salatihim. Karena hal tersebut juga akan mengganggu manusia dalam salatnya. Kalau umpama masjid dihias, ada umpama kaligrafi di dinding-dinding masjid. Ketika orang sholat, sambil apa? Sambil melihat tulisan kaligrafi. Di luar sholat dia berulang kali melihat itu. Tahu apa bacaannya. Tapi dalam sholat penasaran aja kalau gak ngelirik. Penasaran saja kalau umpama tidak membaca tulisan kaligrafi tersebut di dalam sholat. Larilah dia dari sholat. Ya, berdasarkan hal itulah, maka berbangga-bangga dengan bentuk masjid dan seni yang diterapkan dalam masjid, apalagi dengan umpama banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk memperindah masjid tersebut, maka itu termasuk di antara tanda-tanda kiamat yang akan terjadi di akhir zaman. Apakah ini sudah terjadi? Ya, sudah banyak terjadi di banyak tempat. Inilah yang ketiga. Keempat. Tanda hari kiamat yang keempat yang menunjukkan sudah dekatnya zaman ini kepada kiamat adalah at-tatawul fil bunyan. Berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Apakah ini sudah terjadi? Ya, hampir tidak ada di tengah kota satu lahan pun lagi untuk dibangun. Sekali dibangun, wah paling megah. taman umpama yang memperindah keadaan kota, mempersejuk suasana dalam kota, hanya beberapa waktu musnah, diganti dengan bangunan baru. Mall, hotel, apartemen, perkantoran, dengan bangunan bertingkat yang menjulang tinggi. Dan orang berlomba dengan hal itu. Karena tentu saja menguntungkan selain kebanggaan. Dan tanda-tanda kiamat yang seperti ini sudah banyak terjadi di beberapa negara, termasuk negara-negara kaum muslimin. Nabi SAW menjelaskan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika datang Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang tanda-tanda kiamat. Dalam riwayat lain diterima dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam riwayat yang sedang kita bahas diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika ditanya tentang tanda tentang kiamat, beliau menjawab tidak tahu kapan kiamat terjadi, walakin sa'uhadditsuka an asyratiha. Akan tapi aku akan terangkan kepada kalian, kepada engkau tentang tanda-tandanya. Lalu beliau menyatakan, wa idza tatawwala ri'aul bahaim fil bunyan fadzaka min asyratiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila para penggembala kambing, para penggembala ternak itu sudah berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab, wa antara al-huffatal 'uratal 'alata ri'asha yatatawwaluna fil bunyan. Di antara tanda kiamat adalah kalau engkau sudah melihat orang yang huffat, huffat itu kalau berjalan tidak beralas kaki, tidak bersendal, tidak berkaos kaki, tidak bersepatu. Urah, dia telanjang, tidak memakai pakaian. Al-alah, alah itu artinya papa miskin, fakir. Ria asyah, dia penggembala kambing. Yang digembalakan kambing orang lagi. Tapi dia berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, wa man ashabu syah wal hufat wal jia al alah? Wahai Rasulullah, siapa pemilik kambing yang bertelanjang kaki, yang kelaparan dan yang alah, yang miskin itu? Dijawab, al-Arab, orang Arab. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, la taqumu sahata yatatawwalan nasu fil bunyan. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Apa yang dimaksud berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan? Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menerangkan hadis ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Karena hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Beliau menyatakan, wa ma'na tatawul fil bunyan anna kullan mimman kana kana yabni baitan yuridu an yakuna irtifa'uha a'la min irtifa'il akhar. Yuhtamalu an yakuna al-muradu bil mubahah bihi fil zinah wa zakhrafa aw 'amma min dhalik wa qad wujida al-kathir fi dhalik wa huwa fi izdiyad. Makna berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan adalah setiap orang yang membangun rumah ingin rumahnya lebih tinggi daripada rumah orang lain. Atau mungkin juga maknanya adalah berbangga dengan hiasan dan keindahan seni dari rumah bangunan yang didirikan. Atau lebih umum lagi daripada itu. Dan ini sudah terbukti di beberapa tempat, kata Imam Ibnu Hajar, di zaman itu. Dan ini telah terus bertambah, berkembang. Kalau itu sudah terjadi di zaman Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah sekitar abad ke-7 atau ke-8 Hijriah, maka apalagi yang sekarang. Lebih merajalela lagi. Inilah 4 tanda yang kita bahas pada hari ini, di antara tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Kita cukupkan penjelasan kita sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi hari Senin yang akan datang. Dan setiap waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Dan kepada Akhi Muzain dipersilakan untuk membantu tanya jawab dengan pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syukran Ustaz atas kajian yang telah disampaikannya, yang telah memberikan tambahan ilmu bagi kita semua dan juga bagi pengetahuan bagi kita semua tentang tanda-tanda kiamat yang saat ini sudah terjadi yang ada di masyarakat kita. Baik, kita akan bacakan terlebih dahulu dari pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz, apakah nasyid dan solawat pakai musik juga haram? Bagaimana hukumnya perempuan yang melantunkan ayat suci Al-Quran? Qari'ah, jazakallah khair. Iya, barakallahu fiik kepada penanya tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum nasyid? Nasyid. Baik. Hukum nasyid ada 2 macam ya. Pertama, kalau nasyid itu umpamanya tidak memakai musik, dan yang kedua kalau memakai musik, alat-alat musik, baik rebana atau yang lain-lainnya. Ya, pertanyaan ini pernah diajukan juga kepada para ulama. Di antaranya pernah diajukan kepada Lajnah Daimah Lil Buhuth Al-Ilmiyah Wal Ifta tentang bagaimana hukumnya nasyid, baik yang memakai musik ataupun yang tidak. Dijawab oleh para ulama yang ada di Lajnah Daimah bahwa lagu-lagu yang bentuknya seperti sekarang, lagu belum bukan nasyid, tentu saja haram. Karena berisi kata-kata yang tercela, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Bahkan cenderung mengagungkan hawa nafsu dan daya tarik seksual yang mengundang pendengarnya untuk berbuat hal-hal yang sifatnya mesum. Yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semuanya dari hal seperti itu. Itu kalau lagu. Nah, adapun untuk mengganti kebiasaan mendengarkan lagu-lagu seperti itu, maka dibolehkan mengganti dengan nasyid atau lagu-lagu yang bernafaskan Islam yang di dalamnya mengandung nasihat. Seruannya dapat membangkitkan jiwa, baik yang mendengarkan atau yang melantunkan, untuk lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, tidak boleh menjadikan nasyid seperti itu sebagai sesuatu yang dianggap kebutuhan jiwanya yang harus terpenuhi setiap hari, bahkan dalam sebagian besar dari waktu hidupnya. Hukum mendengarkan nasyid yang tidak disertai dengan alat-alat musik dan isi syair yang dilantunkannya adalah isi yang bagus, maka hukumnya adalah mubah. Tapi hendaklah kita membatasi diri dan lebih fokus untuk membaca dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Apabila waktu yang kita habiskan untuk mendengar nasyid seperti itu jauh lebih banyak daripada melantunkan Al-Quran, hafalan kita tentang nasyid lebih banyak dari hafalan kita tentang Al-Quran. Koleksi kaset dan CD kita lebih banyak koleksi nasyid daripada hafal daripada tilawah Al-Quran, maka itu menjadi tidak boleh. Maka hendaklah orang yang beriman menenangkan hatinya, mencukupkan diri untuk itu dengan baca Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla menyatakan alladzina amanu yatmainna qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang beriman, hati-hati mereka akan tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Seorang mukmin tenangnya itu dengan itu, bukan dengan nasyid, ya. Itu kalau nasyidnya itu tanpa musik. Kalau nasyidnya tidak diiringi oleh alat-alat musik dan isi dari syairnya baik, bagus, tidak ada sesuatu yang menyimpang dari syariat. Adapun kalau nasyid tersebut diiringi oleh alat musik, maka menjadi haram. Karena itu sama saja dengan lagu. Bedanya apa? Bedanya kalau nasyid dengan bahasa Arab, kalau lagu dengan bahasa selain Arab. Apakah lagu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Al-Quran itu dengan bahasa Indonesia? Tentu saja tidak, dengan bahasa Arab saat itu. Yang kemudian diisyaratkan oleh Allah, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah wa yattakhidhuha huzwa. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits, yaitu lagu dan musik, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan untuk menjadikan hal itu sebagai sendaguro, hal yang melalaikan. Dan bagi mereka azab yang sangat hina. Lagu yang ada saat itu pakai bahasa apa? Tentu saja bahasa Arab, karena orang Arab. Maka diharamkan. Jadi kalau nasyid tersebut memakai musik, maka itu sama dengan lagu. Sama dengan nyanyian seperti yang kita dengar sekarang ini. Hanya dengan bahasa Indonesia, kalau itu dengan bahasa Arab. Bagaimana kalau umpamanya isi syairnya tidak ada hal-hal yang menyimpang, tetap karena ada musiknya. Kalau tanpa musik, maka tidak boleh. Keharaman musik yaitu ma'azib sudah diisyaratkan di dalam hadis yang tadi kita bahas, maka tetap tidak boleh. Walaupun isi syairnya tidak ada penyimpangan. Tapi karena musiknya, maka itu menjadi haram. Kalau tanpa musik, hukumnya mubah, boleh. Tidak ada musik dan tidak ada penyimpangan. Nah, yang parah adalah ya pakai musik, ya isinya menyimpang, walaupun tidak pakai bahasa Arab. Ya juga dinyanyikan oleh para wanita di hadapan laki-laki dan menyanyikannya, tentu saja tidak diem mematung seperti patung. Tidak ada biduanita yang menyanyi sambil berdiri mematung. Pasti badannya bergerak-gerak. Kayak cacing kepanasan. Lincah bergoyang ke sana kemari. Dan itu semakin menambah daya tarik yang akan memancing munculnya syahwat untuk bermaksiat di kalangan para laki-laki. Tentu saja itu tidak boleh. Sekarang bagaimana kalau seorang wanita membaca Al-Quran atau bahkan berceramah di muka umum? Kalau yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dan berceramah di muka umum itu murni di hadapan para wanita, maka boleh dan bagus. Ustazah ngajar umpamanya. Baik ngajar ilmu syar'i, tauhid, hadis, fiqih secara benar ataupun mengajarkan tahsin. Bagaimana cara membaca Al-Quran secara benar, tajwidnya, makhrajnya. Seluruh yang hadir para wanita, tentu saja boleh. Atau dia membaca Al-Quran, seluruh yang hadirnya wanita, boleh dan itu bagus. Tapi apabila ada laki-laki yang menonton di sana, maka menjadi tidak boleh. Karena apa? Karena menjadi fitnah. Dan itu termasuk di antara tabarrujul jahiliyah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati lula. Janganlah kalian, hai para wanita, bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Imam Ibnu Katsir menukil pendapat Mujahid atau Qatadah, wallahu alam, saya lupa. Salah satu, innal mar'ata idza kharajat min baitiha wa tamsi baina yadi rijal fa dzalika tabarrujul jahiliyah fa nahallahu an dzalik. Bila seorang wanita keluar dari rumah lalu tampil berjalan di hadapan para laki-laki, maka itu tabarruj jahiliyah dan Allah melarang hal itu. Jadi tampilnya secara sengaja wanita di hadapan laki-laki, maka tidak boleh, itu tabarruj jahiliyah. Sekalipun umpamanya dia menutup aurat, tapi pandangan mata laki-laki tidak akan menembus pakaiannya, auratnya tidak akan terlihat. Tapi daya khayal laki-laki mampu menembus semuanya. Berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh. Dan itu termasuk diantara tabarruj jahiliyah yang terlarang. Terlebih kalau membaca Al-Quran di hadapan laki-laki, lalu si suaranya dibagus-baguskan. Laki-laki tertarik bukan oleh lagunya, lagu melagamkan bacaan Al-Quran, tapi oleh suaranya. Ada desahannya, ada unsur seksinya dari suara si wanita itu. Dan itu akan membuat si laki-laki menjadi bermaksiat dengan khayalannya. Jadi termasuk di antara tabarruj jahiliyah yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan kepada para pendengar sekalian yang akan bertanya melalui telepon, kami tunggu. Ada penelpon yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum. Putus lagi. Silakan mencoba lagi. Halo. Putus. Silakan yang akan bertanya melalui telepon. Ya, masuk. Ya, silakan, Bu. Dikecilkan Bu radionya. Terus lagi, silakan. Iya. Kita akan SMS terlebih dahulu dari pendengar Radio Insani di Purbalingga. Ada yang masuk sebentar ya, kita angkat penelpon dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, saya pernah dengar di salah satu radio. Siapa di mana, Bapak? Abu Siddiq di Cimahi, Pak. Oh, ya, silakan. Ada yang Ustaz itu bilang isbal dan alat-alat musik itu masih diistilahkan oleh para ulama, katanya. Makanya kita nih nggak usah bertengkar, katanya. Ya diikuti aja. Apa benar itu masih istilah para ulama, Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Siddiq di Cimahi, barakallahu fiik. Pertanyaannya, apa benar para ulama ikhtilaf tentang isbal dan musik? Pertama, kalau musik itu nasnya jelas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Quran tadi, wa minan nasi mayishtadillahu al-hadith. Liyudhilla an sabillahu yattakhiduha huzwa. Itu nas ayat. Kalau ada pendapat yang bertolak belakang dengan ayat ini, bukan ikhtilaf. Tapi disebutnya inhiraf. Inhiraf itu menyimpang. Hadisnya tadi jelas bahwa nanti di akhir zaman akan ada orang yang menghalalkan alat-alat musik. Itu sudah diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umpama ada orang yang menyatakan tidak haram, itu halal. Tidak aneh kita. Itu bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Apa yang menyimpang dari nas pendapat manusia, sehebat apapun ilmu dari manusia tersebut, lalu mayoritas orang mengharamkannya berdasarkan ayat dan hadis, lalu ada orang yang berpendapat boleh, itu bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Bagaimana kalau umpamanya ada orang yang menghalalkan berzina, menghalalkan khamr, menghalalkan judi yang sudah nyata-nyata diharamkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Lalu kita katakan ikhtilaf itu bukan ikhtilaf tapi inhiraf. menyimpang dari apa yang ditetapkan oleh nas. Itu tentang musik. Kedua, tentang masalah isbal, apakah benar ada ulama yang membolehkan isbal asal tidak sombong? Ya, benar. Dan itu diisyaratkan oleh beberapa ulama, di antara Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Asal tidak ada kesombongan, maka mubah. Tapi tetap yang afdal adalah yang cingkrang. Yang tidak isbal, yang di atas mata kaki. Tapi ulama-ulama yang berpendapat demikian sedikit dan dianggap sebagai pendapat yang syadz, itu yang pertama. Yang kedua, makna sombong wajib dikembalikan kepada pemahaman syar'i. Jangan menurut pemahaman masing-masing orang. Tapi kalau umpama orang itu isbal secara sombong, seluruh ulama sepakat, tidak ada yang ikhtilaf tentang haramnya. Adapun sekarang kalau umpamanya tidak sombong, yang dimaksud tidak sombong, sombongnya menurut kacamata syariat, bukan menurut kacamata kita. Adapun orang-orang yang menyatakan kalau tidak sombong maka boleh, berdasarkan beberapa hadis yang disalahfahami. Yang pertama, hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar mendengar haramnya isbal, beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, ini baju saya kalau tidak saya tahan, tidak saya pegang, ini isbal." Yang dimaksud perkataan Abu Bakar, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah kalau dia mengambil sesuatu barang, membawa suatu barang, memegang suatu barang, otomatis tangannya tidak bisa memegang, menahan bajunya, lalu isbal. Tapi begitu sudah tidak memegang barang lagi, ditahan lagi bajunya. Kata Nabi SAW, lastamil khuyala, kamu tidak termasuk orang yang sombong. Jelas Abu Bakar ada usaha menahan. Kalau umpamai ngambil sesuatu, dilepas tangannya baru isbal. Kalau enggak, ditahan lagi. Apakah hukum ini bisa disamakan dengan orang yang secara sengaja isbal? Tentu saja tidak. Ini yang pertama. Kedua, ketika Nabi alaihissalatu wassalam terjadi gerhana matahari, beliau memakai gamisnya dan terburu-buru menuju tempat sholat. Lalu aku melihat, kata perawi hadis ini, Nabi, baju Nabi SAW sampai menyapu jalan. Menunjukkan ini isbal. Menunjukkan apa? Tertutup kedua mata kaki. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini pun dijadikan dalil oleh sebagian orang tentang bolehnya isbal asal tidak sombong. Coba lihat bagaimana penjelasan para ulama ahli hadis tentang hadis ini. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyatakan bahwa hadis ini tidak menjadi dalil bolehnya isbal tanpa sombong. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam isbal saat itu karena terburu-burunya beliau untuk menunaikan salat gerhana bersama orang. Dan ini menjadi dalil di saat terburu-buru dibolehkan isbal. Umpamanya kita lagi tidak berpakaian di dalam kamar atau kecuali pakai celana pendek, celana kolor saja gitu. Kemudian ada tamu, assalamualaikum, assalamualaikum. Walah, kita belum pakai celana panjang nih. Ada sarung, disamber sarung. Dipakai karena terburu-buru, sarung itu masih isbal. Kemudian kita bersegera membuka pintu dalam keadaan isbal. Karena terburu-buru ingin memuliakan tamu. Itu boleh, karena keterburu-buruan. Untuk menunaikan sebuah kewajiban. Adapun hadis itu dijadikan sebagai dalil untuk membolehkan isbal secara mutlak, kata Imam Ibnu Hajar, ini tidak boleh sama sekali. Ketiga, ya, isbal menurut sombong menurut kacamata syariat, salah satu bentuknya adalah isbal. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud menyatakan, iyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Coba bayangkan. Wajib kamu jauhi isbal karena isbal itu termasuk bentuk kesombongan. Fa innal isbala minal makhilah. Isbal itu termasuk bentuk kesombongan. Sombong menurut syariat ya begitu. Semua menurut syariat adalah begitu. Jangan sampai perkataan Nabi SAW yang menyatakan isbal itu termasuk bentuk kesombongan, lalu kita bantah dengan perasaan kita. Dan dalam hati saya memang ada kesombongan itu. Kata Nabi, isbal itu termasuk bentuk kesombongan, kata kita, enggak, saya memang ada sombong. Mana yang kita ikuti, perkataan Nabi atau perasaan kita? Ra'yu kita? Tentu saja perkataan Nabi. Sombong menurut syariat begitu. Walaupun menurut kita tidak. Menurut perasaan kita tidak, menurut kebiasaan kita tidak. Dan kita sombong maya, menurut kita sudah berubah bentuk itu. Coba lihat. Ketika Nabi SAW menyatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, ya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Sahabat bertanya, ya Rasul, ada orang yang suka pakai pakaian bagus tuh, pakai sandal bagus tuh, sombong enggak orang itu? Saat itu para sahabat, ya, memiliki pemahaman salah satu bentuk kesombongan adalah apa? Memakai pakaian yang bagus, pamer dengan kekayaan. Apa kata Nabi? Tidak. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batrul haqq wa ghamtun. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini salah satu bentuk-bentuk sombong yang dijelaskan dalam hadis. Menolak kebenaran itu sombong. Kata kita bukan, kan gitu ya? Salah satu bentuk sombong adalah menghinakan manusia. Kata kita bukan. Salah satu bentuk sombong kata Nabi adalah isbal. Kata kita bukan. Sombong kata kita mah begini. Kita berpapasan dengan kawan kita di tengah jalan. Kita di sini, kawan kita di seberang jalan. Kita panggil, hei, dari mana, mau kemana, mau ngapain? Itu kawan kita yang kita panggil sambil berteriak itu cuek aja, terus lurus. Nggak ngelirik kepada kita sedikit pun. Kita menuduhnya apa? Sombong. Dipanggil gak nyaut, ditanya gak menjawab. Kan gitu ya, kata kita sombong. Padahal yang begitu mah bukan sombong, tapi tuli. Mungkin tidak mendengar. Konsentrasinya kepada yang lain. Tapi kita katakan sombong. Tidak menegur, tidak menyapa, kita katakan sombong. Padahal bukan sombong, mungkin dia tidak melihat. Jadi sombong menurut kita dengan menurut syariat, beda tuh, lain. Yang harus kita ikutilah sombong menurut syariat. Jangan ditentang oleh pendapat kita itu ketetapan syariat. Kata syariat sombong itu menolak kebenaran. Kata kita menolak kebenaran bukan sombong atulah. Nah, kan gitu ya? Enggak, kata syariat itu sombong. Kata syariat isbal itu sombong. Fa innal isbala minal makhilah. Apakah kita akan tentang? Menurut saya mah enggak tuh. Asal tidak ada kesombongan yang tahu hati kita kan kita. Nah, ini menentang syariat dalam mendefinisikan kesombongan. Kata Nabi, iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kalian kesombongan. Isbal, karena isbal itu termasuk bentuk kesombongan. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, suatu saat memakai pakaian yang menutupi dua mata kaki. Tiba-tiba dari belakang ada yang menyatakan, ya gulam irfa thawbak. Wahai bung, tong, jang, itu naikkan ini, apa namanya, pakaianmu. Aku melirik ke kaki orang itu, tiba-tiba orang itu aku lihat pakaian gamisnya ngatung cingkrang sampai setengah betis. Lalu aku lihat ke atas, ternyata itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, apakah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ibnu Umar untuk mengangkat pakaiannya itu karena Nabi menyangka bahwa Ibnu Umar sombong? Tidak. Tidak mungkin Ibnu Umar sombong dengan pakaian. Mau sombong, mau ada rasa sombong atau tidak dalam hati Ibnu Umar, oleh Nabi diangkat. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya kaki saya bengkok, saya malu. Kalau umpama ya tidak ditutup dengan pakaian saya, kelihatan bengkoknya kaki saya. Makanya kalau umpamanya tidak isbal, saya malu kelihatan aib saya. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya tidak ada keburukan dalam ciptaan Allah. Angkat tetap pakaian. Bayangkan. Apakah orang tadi ketika mengulurkan pakaian yang menutupi mata kaki itu karena sombong? Tidak ada kesombongan. Tapi ada motif lain, yaitu menutupi aib. Tetap oleh Nabi SAW dilarang. Berdasarkan hal itulah, maka kembalikan pemahaman sombong itu menurut syariat, menurut Nabi SAW. Jadi itulah bantahan para ulama kepada orang-orang yang membolehkan isbal tapi tidak sombong. Maka tidak boleh kita mengikuti pendapat yang syadz, yang sedikit, yang argumentasi atau hujahnya lemah, dengan meninggalkan mayoritas ulama yang mengharamkan hal itu. Baik sombong ataupun karena tidak sombong. Ditambah, tidakkah kita takut terhadap hadis Nabi SAW yang menyatakan ma asfala min al-ka'baini min al-izar fa finna, dan hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, setiap sarung yang diulurkan sampai menutupi dua mata kaki, maka itu dalam neraka. Hadis ini tidak ada lafaz sombong. Makanya para ulama menyatakan ada dua hukum isbal, yang ada sombong dengan yang tidak sombong. Kalau yang sombong ada empat azab. Kata Nabi selesai manjarro thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakim walahum azabun alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melirik dia pada hari kiamat. Allah tidak akan mengajak bicara kepada dia pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan dia, dan baginya azab yang pedih. Empat tuh. Kalau isbalnya karena sombong. Empat. Adapun kalau isbalnya tidak sombong, tidak akan dapat empat azab itu, cuma dapat satu saja. Yaitu neraka saja. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa saja setiap sarung atau pakaian yang diulurkan sampai melebihi menutupi dua mata kaki, maka itu di dalam neraka. Hanya itu. Kalau tidak sombong hanya neraka saja. Kalau sombong ada empat azab yang tadi dijelaskan. Pilih mana? Pilih empat, pilih satu. Tentu saja pilih, enggak dapat semuanya. Ya jangan isbal gitu. Ya. Inilah bantahan para ulama terhadap segelintir orang yang membolehkan isbal walaupun tanpa sombong. Harus diketahui salah satu di antara bentuk kesombongan adalah isbal itu menurut syariat. Itu perkataan Nabi, walaupun dalam hati kita merasa tidak ada kesombongan. Kembalikan pemahaman sombong ini menurut syariat. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Demikian Pak Abu Siddiq di Cimahi dan juga para pendengar sekalian, penjelasan Ustaz mengenai isbal. Khatuliman azanullahu ayakum. Pertanyaan berikutnya datang dari pendengar radio Insani Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz, ana Umu Afi di Purbalingga. Apakah semua jenis musik dan nyanyian itu diharamkan? Dan yang mendengarkan walaupun itu hanya dengan niatan untuk rileks sebentar, itu juga berdosa? Barakallahu fiik. Iya, semua jenis musik, mau dangdut, mau pop, mau jazz, mau apa lagi, rock, koplo, dan yang lain-lain. Ya, karena Al-Quran menyebut secara umum lahwal hadis. Yang lahwal hadis ini dijelaskan oleh para sahabat dengan makna musik dan nyanyian. Ya, itu yang pertama. Kalau umpamanya mendengar sekedar relax, nah, sama aja dengan boleh nggak relax dengan hal-hal yang diharamkan? Tentu saja tidak boleh, gitu ya. Kalau relax tidak harus begitu. Relax bisa umpamanya sambil baring-baringan, sambil merem, sambil zikir, sambil baca Al-Quran, sambil memurojaah, kan bisa. Atau sambil diem saja, sambil ngobrol biasa. Relax tidak harus seperti itu. Ah, kalau begitu apakah Islam mengharamkan seni? Bukan seninya yang diharamkan, tapi seni yang mengandung unsur yang haram. Jadi jangan salah paham, oh ini Islam tanpa seni mah tuh garing. Enggak, Al-Quran sih mengandung unsur seni yang super tinggi. Bukan seninya yang kita haramkan, tapi beberapa jenis seni yang memang terlarang karena ada madhar di dalamnya. Ya, apalagi Al-Imam Ibn Qayyim mengutip pendapat gurunya menyatakan, nyanyian itu adalah mantranya setan. Berdasarkan hal itulah, kemarin tuh ada orang yang di dalam tubuhnya ada jin. Itu ditanya, apa yang paling disukai? Itu musik dan nyanyian. Kalau umpamanya lagi di ruqyah gitu, ya oh teriak-teriak. Ada aja terdengar musik dan nyanyian, dia kuat lagi. Seneng gitu ya. Ada dua yang soal yang disukai. Pertama musik dan nyanyian, dan yang kedua adalah rokok, asap rokok. Begitu lagi di ruqyah, dia jerit-jerit, tiba-tiba ada yang ngerokok. Seger. Seger apa kamu? Itu ada yang ngerokok. Seger itu. Kuat lagi dia. Kamu kesini itu ngapain, dipanggil enggak? Atau datang sendiri? Saya dipanggil. Siapa yang manggil? Ini orang yang saya masuki. Gimana manggilnya? Nyanyi-nyanyi dia. Dia mengumandangkan nyanyian laguan itu memanggil. Makanya datang nyurup dia. Paling disukai oleh iblis. Paling disukai oleh setan dari kalangan bangsa jin. Ya. Berdasarkan hal itu, jangan relaks dengan hal itu, karena itu bisa memanggil mereka. Maka bacalah Al-Quran, bacalah zikir, maka itulah yang akan menjadi benteng dari godaan setan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ule di Cianjur. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Ule di Cipta Raharja Cianjur. Mau tanya jenis apa saja benda yang termasuk alamatul malahi. Jazakallah khair. Alatul, bukan alamah. Alatul malahi, yaitu alat-alat musik. Jenis apa saja? Ya semua jenis alat musik. Seperti apa? Ya gitar, ya kecapi, ya drum, ya apalagi? Seruling, ya trompet, ya semua alatul malahi itu. Ya, yang saya tidak hafal semua. Yang ditiup sambil ada tutsnya apa namanya? Saksofon kayak gitu. Itu semuanya lah ya. Wallahu a'lam. Ya. Oh, sudah. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadi Pak Khosyib. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Cimahi. Ya. Terima kasih atas paparan ilmu dari Pak Ustaz. Mudah-mudahan saya dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mendoakan Pak Ustaz beserta keluarga dan staf Radio Roja semuanya sehat walafiat lahir batin. Amin. Dan ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum. Mohon maaf Pak Ustaz, pertanyaan saya itu di luar dari tema. Sehubungan dengan pernah menyimak paparan ilmu dari Radio Roja, di antaranya mengatakan demikian. Kita itu hendaknya pintar-pintar mengamalkan, melaksanakan keutamaan-keutamaan ibadah. Contohnya, seutama-utamanya kaum laki-laki sholat berjamaah pada awal waktu di masjid pada sab pertama bagian kanan, kata beliau itu. Nah, yang saya tanyakan, bagian kanan itu sebelah mana? Apakah dekat dinding ataukah belakang imam sebelah kanan? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dijelaskan juga Pak Ustaz, ibadah-ibadah lainnya selain sholat yang ada yang mengandung keutamaan-keutamaan, misalnya saum, zakat, haji, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Qasim di Cimahi, barakallahu fiik. Satu aja Pak ya. Ya, ada keutamaan menempati shaf di sebelah kanan. Salah satu di antaranya adalah memperoleh sholawat dari Allah Azza wa Jalla dan para malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis shufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada orang-orang yang berada di shaf sebelah kanan. Maksudnya sebelah kanan imam. Sebelah kanan itu yang mana? Ya pokoknya sebelah kanan aja. Dan itu terfahami secara langsung secara bahasa sebelah kanan itu ya sebelah kanan imam, bukan sebelah kiri. Apakah di dekat imam ataukah di dekat dinding yang lebih jauh dari imam? Maka jawabannya adalah setiap seluruh sebelah kanan imam memperoleh salawat dari Allah dan para malaikatnya berdasarkan keumuman hadis itu. Akan tapi mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah sebelah kanan yang paling dekat dengan imam. Sebab Rasulullah SAW pun menyatakan seutama-utama shaf adalah shaf yang paling dekat dengan imam. Persis umpamanya di belakang imam agak sebelah kanan itulah yang paling utama. Dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang paling berilmu, paling faqih. Karena apa? Karena sangat besar kemungkinan atau ada kemungkinan suatu saat dia harus menggantikan imam bila imam batal. Kalau di belakang imam, orang yang tidak berilmu, imam batal lalu pergi. Siapa yang menggantikan? Dia yang paling dekat. Tapi orang ini bodoh. Dia bingung. Imam mau kemana? Padahal lagi sholat. Dia tidak akan bisa menggantikan imam. Atau bacaannya yang keliru, yang salah. Imam pada rakaat pertama batal, rakaat kedua harus masih membaca surat dan al-fatihah. Oleh karena itulah, maka yang di belakang imam yang paling dekat dengan imam adalah orang yang paling berilmu. Di kalangan makmum. Mungkin suatu saat harus menggantikan kedudukan imam ketika imam batal. Jadi shaf yang paling utama adalah shaf yang paling dekat dengan imam sebelah kanannya. Nah, tapi adapun walaupun jauh gitu dari imam, tapi sebelah kanan imam yang dekat dengan dinding, maka dia tetap memperoleh keutamaan seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala mayamini shufuf. Wa Allahu 'azza wa jalla dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf sebelah kanan. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ajat di Batu Jajar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah hal ini termasuk salah satu tanda-tanda kiamat, yakni para wanita bekerja padahal kebutuhannya sudah dipenuhi oleh suaminya dan anak-anaknya diurus oleh orang tuanya? Iya, sepajat. Iya. Barakallahu fik. Apakah termasuk tanda kiamat kalau seorang wanita bekerja mencari nafkah gitu ya? Mencari nafkah membantu suaminya. Apakah itu termasuk di antara tanda-tanda kiamat? Iya, benar. Termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan min asyrati sa'ah antu'inal mar'atu zawjaha ya fi kasbi rizq au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kiamat adalah seorang wanita, seorang istri membantu suaminya di dalam mencari harta, dalam mencari rezeki. Ini termasuk di antara tanda-tanda kiamat yang disinyalir oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya yang tadi dikemukakan, dan itu dibahas oleh para ulama di dalam asyratis sa'ah, di dalam tanda-tanda kiamat. Maka iya benar seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Novi Herawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Maaf, saya mau tanya, apakah boleh dana wakaf pembangunan masjid diambil untuk dana operasional masjid seperti biaya listrik, memberi makan para pekerja, dan memberinya upah? Jazakallah khair. Ya, kalau si orang yang mewakafkan tersebut sudah menyerahkan kepada pengurus masjid ini wakaf untuk masjid untuk kepentingan apapun yang berkaitan dengan masjid, tentu saja boleh. Karena apa? Karena itu semuanya untuk kepentingan masjid. Memberi upah orang yang bersih-bersih di masjid, memberi upah kepada tukang tembok yang memperbaiki bagian tertentu dari masjid. Pokoknya itu untuk kepentingan masjid. Tentu saja dibolehkan, ya. Dan tidak termasuk terhadap pengkhianatan terhadap apa yang diamanahkan kepada pengurus masjid. Selama itu memang dipakai untuk kepentingan masjid. Wallahu'alam. Iya, syukur. Terakhir ya. Iya. Ustadz, mohon solusi yang tinggal menumpang di rumah yang masih ada hal-hal yang tidak sesuai sunnah. Misalkan ada binatang yang di air keras, acara TV atau musik, acara TV musik dan lagu. Dan bagaimana hukum menonton acara tinju dan bagaimana binatang piaraan tetapi tidak sepasang. Andai pindah rumah, dampaknya tidak baik pada keluarga. Jazakallah khair. Ya, kalau umpamanya kita menumpang di rumah seseorang, yang di rumah itu banyak terjadi kemaksiatan penyimpangan, ya. Ada umpamanya gambar-gambar, patung-patung yang dipajang, ada musik yang disetel dan seterusnya. Baik. Pertama, bila memungkinkan bagi kita untuk mendakwahi dan memberitahukannya, dakwahi dan beritahu. Bagaimana caranya? Gimana aja? Caranya mah itu urusan teknis yang disesuaikan dengan situasi, keadaan, dan karakter si penghuni rumah. Si pemilik rumah yang kita tumpangi. Ya. Itu lakukan terus menerus sepanjang kita hidup numpang di sana. Jadi sifat kita dakwah. Tidak langsung mencopoti. Ya, gambar-gambar itu diturunkan, musik dimatikan, diusir kita nanti. Ya. Gak tahu diri ini orang. Gitu kan? Tapi dakwahi, dakwahi. Kita tidak memiliki wewenang di rumah itu. Karena bukan pemiliknya. Ya, tapi dakwahi, beritahu. Dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kedua, selama mendakwahi belum selesai, belum berhasil, masih ada banyak penyimpangan di rumah yang kita tumpangi, ya kita berupaya menghindar semaksimal yang kita bisa. Kalau ada lagu yang disetel dan kita tidak bisa memadamkannya, dan sudah diberitahu tapi tetap ngeyel, ya kita menghindar untuk tidak mendengarkannya. Ya kita masuk kamar. Kita sibukkan diri dengan baca Al-Quran atau yang lain-lain. Ya. Kalau umpamanya ada masih banyak gambar-gambar yang dipajang atau patung-patung yang dipasang sebagai hiasan, kita hindari ruangan-ruangan itu. Minimal di kamar yang kita tempati, bersih dari semua penyimpangan itu. Tidak ada musik, tidak ada lagu, tidak ada gambar, tidak ada patung, tidak ada hal-hal yang menyimpang yang lainnya. Yaitu upaya maksimal yang kita bisa lakukan. Adapun di luar kemampuan kita, maka itu di luar wewenang dan kewajiban kita. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi, bertakwalah kalian kepada sebatas kemampuan kalian. Kalau ada yang di luar kemampuan, ya udah itu di luar kewajiban kita. Itulah yang bisa kita lakukan selama kita menumpang. Ya. Cukup sampai di sini, waktu yang kita miliki sudah habis. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.